Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, di mana beliau menyebutkan bahwasannya fadlu syai, keutamaan sesuatu dan kemuliaannya, kita bisa melihat dengan beberapa perkara. Perkara yang pertama yang kemarin beliau sebutkan adalah umumu manfaatihi, manfaatnya yang menyeluruh, terkena ke siapa saja dari kalangan manusia, tidak hanya terkena kepada individu-individu tertentu. Dan terkadang terlihat pula yang kedua dari sisi syiddatul hajati ilaih wa adamul istighna'i anhu, sangat butuh terhadap perkara tersebut. Nah, dia sangat membutuhkannya. Dan yang ketiga, zuhurun naqsi wa syarri bifaqdihi, akan nampaknya kejelekan dan kekurangan ketika sesuatu tersebut terluputkan darinya. Ketika kita melihat ada sesuatu, kemudian ternyata tiba-tiba sesuatu tersebut tidak ada, kita merasa ada yang kurang, muncul adanya kejelekan, menunjukkan sesuatu yang kita harapkan tersebut adalah sesuatu yang mulia, yang afdal. Ataukah yang berikutnya, kita bisa melihat dengan didapatkannya al-ladzah was-surur wal-bahjah, didapatkannya kelezatan, kebahagiaan dan kegembiraan ketika mendapatkan sesuatu tersebut. Ataukah yang berikutnya mahbuban mulaiman, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dicintai, yang cocok, sesuai dengan dirinya. Maka sesuatu-sesuatu yang seperti ini, ketika dia bisa mendapatkannya, maka akan dirasakan pada dirinya kelezatan yang demikian sangat, kebahagiaan yang demikian besar. Beberapa perkara-perkara yang tadi beliau sebutkan terkait ketika kita melihat keutamaan sesuatu tersebut, beliau menyebutkan wahadhihi alwujuhu wa nahruha tansha'u wa tadhharu min muta'alliqihi. Perkara-perkara yang tadi kita sebutkan dan yang semisalnya itu akan terlihat muncul, akan terlihat keberadaannya sesuai dengan muta'alliqnya, sesuatu yang ia berhubungan dengannya. Nah, ketika dia menjumpai sesuatu tersebut, maka perkara-perkara yang disebutkan tadi akan dirasakan oleh dirinya. Sehingga ini menunjukkan secara umum yang namanya kemuliaan sesuatu kita bisa melihat dari beberapa sisi-sisi yang tadi beliau uraikan. Kemudian beliau menyebutkan walaknya yang berikutnya, wa ma'lumun anna hadhil jihati bi asriha hasilatun lil ilmi, dan merupakan perkara yang kita ketahui bersama, kata beliau rahmatullah alaih, bahwasanya sisi-sisi yang tadi kita sebutkan ini seluruhnya ternyata bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu, ketika kita memiliki ilmu, perkara-perkara yang tadi kita sebutkan itu semuanya akan bisa kita raih, kita rasakan ketika kita mempelajari ilmu syar'i. Subhanallah. Dari sisi manfaat yang nantinya dirasa oleh seseorang akan terkena pula ke seluruh manusia, bahkan binatang-binatang itu akan mendoakan kebaikan kepada seorang alim yang mengajarkan kepada manusia al-ilm. Hatta al-huta fil bahr, hingga ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya akan memberikan solawat, doa kebaikan, kata Nabi SAW, kepada seseorang yang mu'allimin nas al-khair, yang mengajarkan kepada manusia itu perkara-perkara kebaikan. Nah, dari sisi hajatnya seseorang kepada ilmu itu sangat butuh, ya kan, sangat butuh. Baik seseorang yang berprofesi sebagai pedagang, dia butuh kepada ilmu untuk mengetahui seperti apa tata cara dia mencari rezeki-rezeki yang halal dan perkara apa saja yang berhubungan dengan ma'isyah yang diharamkan di dalam Islam. Mencari rezeki yang haram dia pelajari untuk dia tinggalkan, sehingga butuh kepada ilmu. Dan kepada siapa saja dari kalangan lapisan manusia, mereka sangat butuh kepada yang namanya al-ilm. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih, ketika beliau menyebutkan an-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab, bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada yang namanya ilmu. Kita semuanya itu sangat membutuhkan ilmu, siapapun dari lapisan manusia, baik yang kayanya atau yang miskinnya, baik yang memiliki kedudukan yang terhormat ataukah dari kalangan lapisan masyarakat biasa, itu mereka sangat butuh kepada ilmu. Aktsar min hajatihi ila ta'ami wasyarab, kata beliau, lebih atau melebihi hajatnya dirinya terhadap makan dan minumnya. Fa innan nasa qad yahtaju ila ta'ami wasyarab marratan aw marratain wa amma hajatuhu ila al-'ilm fa bi'adadi anfasihi. Karena hajatnya manusia kepada makan dan minum terkadang dalam satu hari cukup baginya untuk makan dan minum sekali atau dua kali saja. Adapun hajatnya kepada ilmu bi'adadi anfasi, sesuai dengan hirupan nafas yang dia hirup. Nah, ini menunjukkan manusia itu sangat butuh kepada ilmu, menunjukkan kepada kita bahwasanya pada ilmu tersebut di sana ada kemuliaan, ada keutamaan. Karena terlihat syiddatu hajatin nas ilaih, sangat butuhnya manusia kepada perkara ilmu tersebut. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim pada penjelasan beliau setelahnya rahmatullah alaih, fa innahu a'ammu syai'in naf'an, karena sesungguhnya ilmu adalah perkara yang paling besar manfaatnya, yang paling besar dirasa oleh makhluk dari sisi manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak manfaatnya, yang paling adwam, yang paling langgeng, tidak mudah hilang, itu ilmu. Nah, coba kita melihat orang-orang kaya sangat sedikit, ya kan, kita dengarkan sejarah-sejarahnya dari zaman dulu hingga zaman sekarang, yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, wafatnya mereka sirna dari sisi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, dan disebutkannya nama-nama mereka dengan wafatnya diri-diri mereka. Orang-orang yang mulianya juga demikian. Dari sisi derajat, martabat, dan yang semisalnya. Namun subhanallah, berbeda dengan seorang alim yang berilmu. Walaupun mereka telah wafat, tapi subhanallah, nama-nama mereka itu senantiasa disebut dan didoakan dengan doa-doa kebaikan oleh generasi-generasi setelah mereka. Dari zaman at-tabi'in, ya kan, para imam-imam dari kalangan ahli Islam di zaman tersebut, itu senantiasa harum namanya, disebut bahkan didoakan dengan doa-doa kebaikan. Dari zaman atba'ut tabi'in juga demikian, hingga zaman kita saat ini, alim ulama yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, subhanallah, karya-karya mereka, nama-nama mereka, bahkan suara-suara mereka itu masih saja dibutuhkan oleh kaum muslimin yang hidup di zaman kita saat ini. Sangat butuh terhadap karya-karya mereka. Sangat butuh untuk kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmiah mereka. Ini menunjukkan manfaat ilmu itu sangat besar dan sangat banyak. Bahkan ada wamuhu yang paling langgeng, terus berkesinambungan, manfaatnya dirasa dari setiap generasi ke generasi setelahnya. Itu ternyata amalan al-ilmu. Amalan ilmu. Nah, kalau sedekah jariah, manfaatnya hanya dirasa oleh orang-orang yang tinggal di sekitar area yang dia sedekahkan tersebut. Iya kan? Waladin salih juga demikian. Tapi al-ilm, manfaatnya itu terus berkesinambungan, akan dirasa oleh pemiliknya. Ini semuanya tentu memberikan semangat pada diri-diri kita untuk terus memperbanyak memiliki wawasan tentang ilmu syar'i. Demikian pula penyemangat kita untuk bersemangat mendidik putra-putri kita agar memiliki bekal ilmu yang cukup. Nah, kita sangat berkeinginan, ya kan, dari keturunan-keturunan kita ini ada dari kalangan ulama. Dari para santri dan santriwati kita yang hadir, kita sangat berkeinginan akan muncul dari mereka para duat, para dai-dai as-sunnah yang mengajarkan kebaikan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena hajatnya manusia kepada sosok yang berilmu sangat besar. Sangat besar. Melebihi bahkan jumlah dari alim ulama tersebut. Melebihi jumlah dari alim ulama tersebut. Orang-orang yang berilmu di satu wilayah itu sedikit. Sementara mereka yang butuh kepada sosoknya demikian banyak, terpencar dari daerah yang satu ke daerah yang berikutnya. Mereka masing-masing membutuhkan adanya sosok yang berilmu. Bukan hanya sekedar memiliki ilmu, tapi yang berilmu di sini maksudnya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang merubah perangai-perangainya, yang merubah ibadahnya, yang merubah khusyuknya, yang merubah bahkan penampilannya, sehingga terlihat beda antara seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga terus memperbanyak menghafal Al-Quran, terus memperbanyak memuraja' dan menghafal hadis Nabi SAW. Sebagian salaf menyebutkan man hafizal haditha quwiyat hujjatuhu. Seseorang yang menghafal hadis maka akan kuat hujahnya. Akan kuat hujahnya. Ketika dia nantinya akan menerangkan kebenaran, maka apa yang dia sampaikan tersebut bila diimbangi dengan hadis yang telah dia hafal, yang dia sampaikan, maka menjadilah apa yang dia sampaikan tersebut sesuatu yang kuat. Untuk kemudian dipegang, didengarkan, diamalkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, ataukah ketika membantah musuh-musuh sunnah, bantahlah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan nampak kelemahan dari makar-makar musuh-musuh sunnah tersebut. Kemudian kita sebutkan penjelasan dari beliau pada alinea yang setelahnya, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal khudha. Subhanallah. Dan hajatnya seorang kepada ilmu melebihi hajatnya kepada makannya. Kepada makannya sendiri. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya pernah kita singgung, terkadang yang namanya manusia dalam hal urusan makan sangat-sangat diprioritaskan, ya kan? Sangat-sangat diprioritaskan. Bahkan rela untuk menempuh jarak yang jauh di kegelapan malam yang dingin demi apa? Urusan makan. Nah, urusan makan. Malam-malam lapar, kondisi gerimis, dingin. Dia rela keluar ke tempat yang jauh demi mendatangi tempat makan kesukaannya. Nah, padahal dia harus keluar rumah, harus rela tahan dingin, harus keluar modal, naam, ke tempat tersebut. Dalam hal makan, seorang terkadang memprioritaskan secara berlebih-lebihan. Bahkan hujan saja dia terobos, ya kan? Banjir saja dia terobos. Nah, banjir ini, aduh bi, gak ada makanan di rumah. Nah, gak ada makan. Nasi juga belum masak. Rela, ya kan, terobos. Demi apa? Beli nasi bungkus. Nah, beli bakso. Nah, rela untuk keluar rumah. Bahkan sampai macet-macet motornya. Ya kan? Nah, ini dalam urusan makan demikian, subhanallah. Namun, coba kita bandingkan hajatnya kita kepada ilmu, apakah sama dengan hajatnya kita ke urusan makan tersebut? Apakah kita rela keluar rumah dingin-dingin, gerimis demi menghadiri majelisul ilm? Apakah kita rela untuk kemudian kita korbankan waktu kita di dalam mencari ma'isyah mungkin hanya sekian jam saja demi menghadiri majelis al-ilm? Nah, ini kita melihat sangat-sangat berbeda, ya kan, keadaan seorang manusia dari sisi penerapannya. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah, seorang yang diberi taufik sehingga dia bisa mengetahui kemuliaan al-ilm, sehingga dia rela berkorban demi mendapatkan al-ilm, itu orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada dirinya at-taufiq. Nah, maka bergembiralah kalau pada diri kita, kita jumpai ada perasaan-perasaan tersebut. Bergembiralah ketika kita memprioritaskan al-ilm di atas perkara-perkara yang lain. Karena apa yang kita lakukan tersebut adalah sesuai dengan bimbingan mereka para ulama, dan apa yang kita lakukan di atasnya pada hakikatnya terkandung di dalamnya keutamaan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh mu'alif pada alih yang berikutnya rahmatullah alaih, bal fauqal hajati ila tanaffus, bahkan melebihi hajatnya ke nafasnya. Hajatnya seorang kepada ilmu melebihi hajat seseorang ke nafas. Ketika seorang mengalami kesulitan oksigen, dia harus membeli tabung oksigen. Seingat saya, tabung oksigen yang paling tinggi itu harganya berapa? 3 juta sekian ya kan? 3 juta lebih. Nah, itu pun sehari bisa habis. Hanya dalam urusan nafas. Urusan nafas. Subhanallah, menunjukkan kepada kita apabila butuhnya seseorang ke perkara ilmu melebihi butuhnya seseorang ke nafasnya, maka tentu menghasung seseorang untuk lebih giat di dalam menghadiri majelisul ilmi, menghasung seseorang untuk kemudian lebih bersemangat mendengarkan al-ilm, baik dengan cara secara langsung dia dengarkan ilmu, menghadiri majelisul ilm, tentulah pada amalan tersebut memiliki amalan yang berbeda dengan sekedar mendengarkan ilmu melalui sarana-sarana elektronik seperti radio, rekaman, dan yang semisalnya. Nah, duduknya seseorang di majalisul ilm terkena kepada dirinya semua fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terangkan seputar ilmu. Seputar ilmu. Jadi keutamaan ilmu itu tidak hanya didengarkan. Tapi ketika seseorang mencari ilmu, ada nilai lebih. Ada nilai lebihnya. Usaha dia mencari ilmu semuanya akan tercatat sebagai ladang pahala untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dhihaban wa iyaban. Baik ketika dirinya melangkahkan kaki keluar untuk mendatangi majalisul ilm, atau ketika dia harus melangkahkan kakinya untuk kembali ke rumahnya. Dhihaban wa iyaban. Semuanya terhitung sebagai ladang pahala dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mendengarkan ilmu melalui sarana-sarana elektronik, dia hanya mendapatkan keutamaan dari sisi mendengarkan ilmu. Padanya ada keutamaan. Namun orang yang ada di majalisul ilm memiliki keutamaan yang lebih. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, membacakan ayat Allah Azza wa Jalla, kemudian saling mempelajari ayat tersebut sesama mereka. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka perasaan tenteram, tenang. Sehingga seorang ketika dia menghadiri majelisul ilm terkadang lupa urusan bisnisnya, ya kan? Terkadang rasa tenang, rasa tenteram tersebut menghanyuti dirinya sehingga terkadang menyebabkan berkaca-kaca air matanya. Sejuk hatinya. Nah, ketika mendengarkan ilmu tersebut. Nah, wahafat alaihimul malaikah, bahkan para malaikat Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa zakarahumullah fiman indah, dan mereka akan disebut namanya oleh Allah Azza wa Jalla di sisi para malaikat Allah yang ada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini terkena pada mereka orang-orang yang hadir di majalisul ilm. Demikian pula hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah, salaka itu artinya berjalan di satu jalan, melangkah di satu jalan, mendekati sesuatu yang dia inginkan, salaka. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, dia berarti keluar rumah, ya kan, berjalan di jalan tersebut. Yaltamisu fihi ilman, ketika dia keluar rumah berjalan di jalan tersebut, tujuannya bukan dalam rangka mencari makan. Bukan tujuannya untuk kemudian urusan bisnis, bukan. Tapi mencari ilmu, menghadiri majalisul ilm. Dia dengar di tempat sana ada ta'lim. Dia keluar rumah, menempuh jalan, rute sampai ke tempat tersebut dalam rangka mencari ilmu. Itu maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dengar di luar kota sana diadakan daurah, sehingga dia menyempatkan waktu untuk bisa keluar di hari H diadakan daurah tersebut, dia menempuh jalan baik melalui kendaraan roda 2 ataukah roda 4 dan yang semisalnya dengan rute-rute tertentu, tujuannya adalah apa? Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Sehingga hadis ini terkena kepada orang-orang tersebut yang keluar, yang berjalan mencari al-ilm. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, Allah akan mudahkan dirinya untuk menempuh jalan sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang lain demikian banyak. Sehingga bila kita membaca bagaimana semangat dahulu para salaf ketika mempelajari ilmu, mereka rela di perjalanan mereka yang demikian jauh di teriknya panas matahari yang harus mereka lalui, sampai disebutkan ada yang kencing darah. Nah, sampai ada yang meminum air kencingnya sendiri. Nah, boleh enggak minum air kencing? Hah? Asal hukumnya haram. Namun kalau semisal seseorang dalam kondisi darurat, dia haus, tidak ada air baik yang ada di sekitarnya untuk kemudian dia singgahi, ataukah air yang ada di bawah, yang dia bawa untuk dia ambil dan dia minum, ataukah yang dijual untuk dia beli. Nah, tidak ada air sama sekali, sehingga dia dihadapkan pada dua masalah. Masalah yang pertama, meminum sesuatu yang haram atau memakan sesuatu yang haram sehingga dengannya dia bisa selamat dari masa kritisnya tersebut. Atau yang kedua, dia biarkan tidak makan, tidak minum hingga memakan minuman yang haram namun menyebabkan dia binasa, dia wafat. Kita melihat ajaran Allah Azza wa Jalla itu demikian membawa rahmat untuk para pemeluknya. Sehingga pada kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi darurat, pada kondisi-kondisi tertentu, seseorang dibolehkan untuk bahkan memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram dalam rangka untuk menyelamatkan masa-masa kritisnya tersebut tanpa berlebih-lebihan. Faman idurra ghayra baghin wala adin fala ithma alaih. Allah berfirman terkait sikap seorang muslim menyikapi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa makanan dan minuman. Barang siapa yang dia memakan atau meminumnya tanpa baghin wala adin, berlebih-lebihan, melampaui batas, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa atas orang tersebut. Nah, tidak ada dosa atas orang tersebut. Sehingga meminum kencing pada kondisi tersebut itu dibolehkan. Inilah yang dilakukan dahulu oleh para salaf ketika mereka mencari ilmu hadis. Ketika mereka diambang kematian, sampai akhirnya mereka rela meminum air kencingnya, subhanallah. Diminum. Nah, kalau kita walhamdulillah tidak pernah, ya kan, mengalami yang demikian. Minim-minimnya mungkin air minum yang kita minum ada bau kaporitnya. Minim-minimnya air minum yang kita minum tersebut rasanya terkadang ada bau asap-asapnya. Tapi masih minum, ya kan? Itu pun kalau ingin es tinggal minta abinya, uminya, nanti akan dikirim uang untuk beli es. Nah, subhanallah, sangat mudah, ya kan? Urusan seseorang di zaman kita saat ini untuk mempelajari ilmu. Apalagi orang tua-orang tua yang Allah Azza wa Jalla memberikan kecukupan kepada mereka diiringi dengan antusias yang demikian besar agar anaknya itu mau belajar. Apa saja akan dituruti. Nah, apa saja itu dituruti, nah, oleh orang tuanya selama mereka mampu. Ingin beli ini, Bi? Boleh. Ingin beli ini, Bi? Boleh. Nah, semuanya dituruti. Asal apa? Mau belajar. Asal apa? Mau belajar. Dahulu ada khabar yang sampai ke kita, seorang ulama yang ditanya oleh orang tua mengeluhkan tentang anaknya yang dia maunya, yang orang tuanya tersebut menginginkan anaknya itu untuk belajar, namun permintaannya sangat sulit. Saya mau belajar, Bi, asal Abi belikan saya mobil. Nah, asal Abi belikan saya mobil. Nah, dia tanya kepada seorang syekh, dibolehkan? Barangkali saja dengan apa yang dikeluarkan dari dunia tersebut, Allah berikan taufik kepada anaknya sehingga dia menjadi seorang yang antusias di dalam mempelajari ilmu tersebut. Sebagian di antara salaf menyebutkan, talabnal ilma lidunya fadallana ala tarkid dunya. Ketika dahulu kita mempelajari ilmu, awal kita belajar ilmu tujuannya untuk dunia. Untuk dunia, mengejar dunia. Namun subhanallah, ketika ilmu tersebut dipelajari, maka ilmu tersebut memotivasi kita, menunjuki kita untuk kita tinggalkan dunia tersebut. Kita tinggalkan dunia. Nah, awal kali belajar tujuannya untuk bisa nantinya tersohor namanya. Awal kali belajar tujuannya mungkin karena ada persyaratan yang disampaikan ke orang tuanya sehingga dia rela untuk belajar di pondok pesantren. Tapi subhanallah, ketika seorang mempelajari hadis, dia hafal, dia dengarkan penjelasannya, dia hafal Al-Quran, dia pelajari tafsirnya, maka ilmu-ilmu tersebut ternyata memberikan kepada dirinya perasaan yang berbeda. Yang sebelumnya dia berambisi kepada dunia, sekarang dia tidak begitu mementingkan urusan dunia. Maka dari itu mungkin kita pernah, ya kan, mendengarkan sejarah para ulama yang lebih memilih untuk menjadi seorang abid daripada seorang ahli ilm, seorang muhadis. Nah, ada sebagian mereka yang sampai membuang kitab-kitabnya, nggak butuh lagi. Nah, ketika ditanya alasannya, karena kata sebagian mereka, ilmu-ilmu yang saya pelajari ini memotivasi kita untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jal. Sekarang keinginan tersebut sudah kita dapatkan sehingga dia tidak butuh kepada ilmu. Dia menekuni amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia seorang abid yang demikian banyak, tidak sedikit dari para salaf yang demikian. Walaupun yang paling afdal seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah menggabungkan antara al-ibadah dengan al-ilm. Menggabungkan antara ibadah dengan al-ilm. Dan inilah yang dilakukan dahulu oleh para imam-imam salaf. Bila kita baca sejarah-sejarah mereka, terkhusus sejarah-sejarah perawi-perawi hadis, antum baca kitab Syiar A'lamin Nubala, antum baca kitab-kitab tarikh Al-Kabir, sejarah-sejarah tentang periwayat-periwayat hadis yang mereka dari kalangan para perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya, kita akan melihat mereka menggabungkan antara al-ilm dengan al-ibadah. Nah, mereka gabungkan kedua perkara tersebut. Eh, ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ini semuanya tentulah menghasung, ya kan, menyemangati seorang muslim untuk lebih giat mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh al-muallif pada alim yang berikutnya rahmatullah alaih, idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihima faqdu hayatil jismi. Kenapa hajatnya ilmu di sisi manusia itu melebihi hajatnya kemakanan dan nafasnya bahkan. Beliau menyebutkan karena akhir dari apa yang tergambarkan oleh manusia ketika mereka tidak mendapatkan kedua perkara tersebut, dia tidak makan, tidak bisa nafas, maka yang dia rasa adalah faqdu hayatil jismi, hilangnya kehidupan jasmaninya. Dia wafat, dia mati, dia meninggal. Nah, hilang kehidupan jasmaninya. Wa amma, kata beliau, perhatikan penjelasan dari beliau rahmatullah alaih, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh. Adapun ketika seseorang dia tidak mendapatkan ilmu, maka yang hilang dari dirinya adalah hilangnya kehidupan hatinya dan ruhnya. Hatinya tidak hidup, ruhnya tidak hidup. Fala ghina'a lil 'abdi 'anhu tarfata 'ainin, sehingga menunjukkan seorang hamba itu sangat butuh kepada perkara tersebut, tidak bisa lepas darinya bahkan sekedipan mata sekalipun. Karena ilmu itu ternyata adalah sesuatu yang bisa menghidupkan hatinya, hatinya hidup. Ruhnya juga demikian, menunjukkan hidupnya hati dan ruh sebagai bertanda kebahagiaan lahiriah, ukhrawiyah, dunyawiyah seorang hamba. Dunianya akan bahagia, diiringi dengan kesemangatan hidup, yang diiringi dengan bekal ilmu yang dia pelajari. Naam, hidup pula hatinya. Naam. Walihada idza fuqida min asy-syakhsi kana syarran min al-hamir. Karena inilah, apabila ilmu tersebut itu tidak dimiliki oleh seseorang, maka keadaan dirinya itu jauh lebih buruk dibandingkan seekor keledai. Kana syarran min al-hamir, lebih buruk dibandingkan seekor keledai. Bal kana syarran min ad-dawabi 'indallah, bahkan lebih buruk lagi dibandingkan binatang-binatang yang melata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nilai baik seorang hamba itu dilihat dari kebaikan hati dan rohnya. Tolak ukur nantinya seorang hamba tersebut apakah merasakan kebahagiaan yang terus menerus setelah matinya, atau kesengsaraan yang terus menerus setelah matinya, itu semuanya dirasakan oleh ruh-ruh mereka, bukan jasmani-jasmaninya. Bukan jasmani-jasmaninya. Jasmaninya sudah mati, sudah tiada, namun ruhnya itu senantiasa hidup. Dan pada ruh-ruh inilah nantinya seseorang akan merasakan kebahagiaan ataukah kesengsaraan. Wala syai'a anqas minhu hina idzin, maka tidak ada satupun yang lebih kurang dibandingkan hal tersebut. Inilah perkara-perkara yang disebutkan yang seluruhnya menunjukkan kepada kita pada ilmu syar'i, ternyata di dalamnya sekian banyak keutamaan dan kemuliaan yang menghasung seorang muslim untuk lebih giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.